Sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdun. Begitulah kuasa ilahi serakat, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, kitmir yang mulia. Ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alaih iza amanna. Tatajalla kudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alaih iza. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tatajalla kudratullah ala fityatin min ashabil kahfi ليس في الكون محل عليه إذا آمنا. تتجلى قدرات الله على فتيات من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا.